insyaallah kita akan memulai membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar, kitab yang berisikan hadis-hadis dan kemudian disyarah oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, ataupun seorang wanita yang hendak dia akan nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Al-Hadithu Al-Thani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wa fi riwayah man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ada suatu urusan pada urusan kami yang tidak ada asalnya. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkenaan dengan dua hadis ini, kata beliau, hadzanil haditsan al-'aziman yadkhulu fihi mad-din kulluh. Dua hadis yang mulia ini, dua hadis yang agung ini, ya, masuk keduanya di dalam urusan agama seluruhnya. Usuluhu wa furu'uhu, pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya. Zahiruhu wa batinuhu, yang zahir maupun yang batinnya. Fahadithu Umar mizanun lil a'malil batinah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwasannya hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, ini merupakan timbangan untuk amalan-amalan batin. Ya, timbangan untuk amalan-amalan batin, yaitu keikhlasan. Wa haditsu Aisyah mizanun lil a'malil zahirah. Adapun hadis Aisyah yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diperintah oleh Rasulullah SAW, atau dengan kata lain, orang tersebut melakukan amalan apa? Kebid'ahan. Maka hadis Aisyah merupakan timbangan untuk amalan-amalan zahir. Ya, timbangan untuk amalan-amalan zahir. Fa fihi mal ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasul. Maka pada hadis yang sudah kita dengarkan bersama, hadis Umar bin Khattab dan juga hadis Aisyah, maka di sana adalah kewajiban atas seorang hamba untuk ikhlas di dalam ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'ah lir rasul, dan agar seorang hamba mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita mengetahui bahwasannya syarat diterimanya suatu amalan itu, ya, di antara syarat yang pertama adalah apa? Anta al ikhlas. Atsani, yang kedua al mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dua syarat ini harus ada, ya. Ketika seseorang beramal dalam amalan ibadah, maka tidak boleh lepas dari dua syarat ini. Alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin zahirin wa batinatin. Maka kedua syarat ini, ikhlas dan juga mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, merupakan syarat, ya, diterimanya suatu ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin. Ya, sehingga dua syarat ini harus ada. Jika salah satunya hilang, maka suatu amalan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman akhlasa a'malahu lillahi mutabi'an atau muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi amaluhu maqbulun. Maka barang siapa yang mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya makbulun, amalannya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqadal amrayni au ahadahuma fa amaluhu mardudun. Tetapi jika kedua syarat tadi hilang atau salah satunya hilang, maka amalannya mardud, tertolak, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang berpahala di sisinya. Seseorang ikhlas di dalam amalannya tetapi amalannya bid'ah, tetapi amalannya tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mardud, ya, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tetapi tidak ikhlas, tujuannya karena dunia, tujuannya karena wanita, tujuannya karena harta benda dan jabatan, ya, tentunya amalan yang semacam ini pun, ya, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhilun fi qaulillahi taala, hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami hadapi ya, apa yang telah mereka amalkan dari suatu amalan, maka kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang diterbangkan." Seseorang melakukan suatu amalan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami jadikan amalannya seperti debu yang diterbangkan, tidak memiliki arti apapun, ya, sia-sia, tidak memiliki manfaat bagi pelakunya, bagi yang beramalnya, tidak memiliki manfaat apapun. Waliyadzubillah. Wal jami' lil wasfain dakhilun fi qawlihi ta'ala. Dan juga mencakup ya, pada dua sifat ini, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya, ayat ke-125. Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam agamanya, ikhlas dalam amalannya, ya, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia melakukan kebaikan, melakukan amalan yang telah diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam." Allah menyebutkan, siapa orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas dalam ibadahnya dan juga mengikuti ajaran Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas dalam amalannya dan juga mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang ikhlas dalam ibadah dan juga mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah sebaik-baik orang di dalam perkara agamanya. Ya. Dan juga Allah taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya, ya, dalam keadaan dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala, baginya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian Allah menyebutkan, tidak ada rasa takut atas mereka dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Ya. Tidak akan merasakan takut ketika manusia saat itu merasa takut. Ya. Dan dia tidak akan bersedih hati di saat manusia bersedih hati. Dia dalam keadaan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat hidupnya, di saat akan matinya, terlebih lagi apa yang Allah akan janjikan untuk mereka di akhirat kelak. Ya. Akhan fidina azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala melanjutkan, amman niyyah. Adapun niat, ya, kata beliau, fahiya al-qasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban li mardatihi wa thawabihi, fayadkhulu fi hadha niyatul amal wa niyatul ma'mulil lahu. Kata beliau rahimahullah taala, adapun niat, ya, kita harus tahu makna niat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kita harus tahu apa itu makna niat. Kata beliau, adapun niat yaitu al-qasdu. Al-qasdu adalah kehendak. Lil amali, kehendak untuk beramal. Taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaban limardatihi wa thawabih, ya, mengharapkan keriduannya, mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan niat. Ya, kehendak di dalam hati, bukan ucapan dengan lisan. Karena niat yang diucapkan dengan lisan itu tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan niat adalah kehendak di dalam kalbu kita untuk melakukan suatu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla, dalam rangka mengharapkan keriduan dan pahalanya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, fayadkhulu fi hadza, maka di dalam pembahasan niat ini, ya, beliau menyebutkan masuk di dalamnya adalah niyatul amal wa niyatul ma'mulil lahu. Ya, pembahasan niat ada dua. Yang pertama niyatul amal, niat beramal. Yang kedua, niat melakukan apa yang akan diamalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pembahasannya ada dua. Niat beramal, niat untuk melakukan suatu amalan ibadah. Yang kedua, niat beramalnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dibedakan. Dan keduanya harus ada. Kedua hal ini harus ada. Maka akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, amma niyatul amal. Adapun maksud dari niat beramal adalah, fala tasihut taharatu bi anwa'iha. Maka tidak sah bersuci dengan jenis-jenisnya. Wala salatu wala zakatu wassawm. Tidak pula salat dan zakat dan puasa. Wal hajju wa jami'ul ibadat, haji dan seluruh ibadah-ibadah, illa biqasdiha wa niyyatiha, kecuali dengan kehendak, kecuali dengan niat, ya, yang ada pada orang tersebut. Fayanwi tilkal ibadah al muayyanah, maka seseorang meniatkan ibadah-ibadah yang akan dikerjakannya, ibadah-ibadah tertentu yang akan dikerjakannya. Wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasi anwa, kas-shalah minha al-fardu wan-naflu al-muayyanu wan-naflu al-mutlaq, fal-mutlaqu minhu yafi fihi an yawiyas-shalah, wa ammal muayyan min fardin aw naflin muayyanin ka witrin aw ratibatin fala budda ma'a niyyatis shalah an yanwi dzalikal muayyan. Kata beliau rahimahullah taala, apabila atau ibadah itu meliputi dari jenis-jenis dan macam-macamnya. Yakni maksudnya ibadah itu bermacam-macam. Banyak jenisnya. Kas-solah, seperti solat. Solat itu ada solat fardu. Wan-naflu al-mu'ayyan. Demikian juga ada solat ya, sunnah yang mu'ayyan. Solat tertentu. Ya. Wan-naflul mutlak. Demikian juga ada solat sunnah yang mutlak. Ya. Maka solat sunnah yang mutlak, maka cukup baginya untuk meniatkan solat. Jadi kita harus tahu, solat sunnah mu'ayyan dan juga solat sunnah mutlak. Solat sunnah mu'ayyan adalah solat sunnah tertentu. Contohnya adalah solat janaiz, solat jenazah, ya, solat sunnah rawatib, ya, kemudian solat apa lagi? Solat gerhana. Maka tertentu, ya. Adapun solat mutlak atau solat sunnah mutlak adalah solat sunnah yang apabila seseorang ingin mengerjakannya tanpa memiliki sebab, ya, misalkan ketika kita berada di rumah, saya pengen sholat 2 rakaat, bukan karena sebab-sebab seperti setelah wudu, atau misalkan karena ada sesuatu masuk ke dalam masjid, bukan, yakni hanya ingin mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah, yaitu disebut sholat sunnah mutlak. Sehingga sholat sunnah mutlak, ya, maka diniatkan untuk sholat saja. Adapun sholat mu'ayyan, demikian juga dengan sholat fardu, sholat wajib, ya, maka harus diniatkan di dalam kalbu kita untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu tadi. Sekarang sholat fardu. Sholat fardu ada 5. Ya. Maka masing-masingnya harus ada niat di dalam hati kita. Ingin mengerjakan sholat ini, sholat itu. Demikian juga dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ini, sholat sunnah itu. Maka hendaknya kita meniatkan di dalam kalbu kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu tadi. Ya, berbeda dengan sholat sunnah mutlak yang tadi sudah disebutkan. Wa ammal mu'ayyan min fardin aw naflin mu'ayyanin ka witrin aw ratibatin. Adapun al mu'ayyan, salat yang tertentu seperti salat fardu atau salat sunnah yang tertentu seperti salat witir, ya, ataupun salat rawatib, salat sunnah rawatib sebelum ataupun sesudah salat wajib, ya, maka ini adalah salat sunnah yang memang tertentu. Ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, fala budda ma'a niyatish shalah an yanwiya dzalikal mu'ayyan, maka wajib, maka harus padanya meniatkan salat yang dia niatkan untuk salat tertentu. Ya. Enggak boleh kita mau salat wajib misalkan salat zuhur tanpa diniatkan dalam hati kita untuk mengerjakan salat zuhur, enggak boleh. Harus diniatkan di dalam kalbu, di dalam hati, tidak dilafadzkan dengan lisan. Ingat, ya, tidak dilafadzkan dengan lisan. Karena melafadzkan niat dengan lisan, maka ini adalah perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah, ya, yang tidak pernah diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga diniatkan di dalam hati kita untuk mengerjakan sholat-sholat yang tertentu tadi. Sholat rawatib, rawatib apa? Qobliyah atau ba'diyah? Ya. Sholat wajib, sholat zuhur atau sholat asar? Ya. Dan juga sholat-sholat lainnya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, seperti kita ingin berinfak, kita ingin bersodakah, kita ingin hibah, kita ingin membayar kewajiban zakat. Itu berbeda-beda. Sehingga diniatkan di dalam kalbu kita dengan ibadah-ibadah tertentu tadi. Ya. Wa hakadha baqiyatul ibadat, demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Bukan terkhusus salat saja, tetapi ibadah-ibadah lainnya. Wala budda aidan an yumayyizal 'adata 'anil ibadah, dan juga harus membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ya. Adat dengan ibadah harus dibedakan. Fa masalan al-iktisal yaqau nadhafatan aw tabarrudan wa yaqau 'anil hadatsil akbar wa an ghuslil mayyit walil jum'ati wa nahwiha fala budda an yanwiya fihi raf'al hadatsi aw dzalikal ghuslal mustahab. Kata beliau rahimahullah taala, contohnya adalah al-iktisal, mandi. Ya. Contohnya adalah mandi. Yang dia lakukan mandi tersebut untuk bersih-bersih. Atau mandi tujuannya untuk tabarrudan, untuk segar-segar. Karena situasi yang panas, ya, akhirnya kita mandi. Tabarrudan, ingin segar-segar. Atau ingin bebersih karena badan kita kotor. Wah, ini kotor nih, banyak debunya. Ya, atau karena ada pasirnya. Akhirnya kita mandi. Nah, kalau contoh mandi semacam ini, mandi yang sifatnya ibadah atau adah, Pak? Pak siapa namanya, Pak? Di depannya Pak Hadi. Apa, Pak? Mandi yang semacam ini ibadah atau adah? Kebiasaan atau ibadat? Atau ibadah? Kebiasaan, iya. Seperti kita mandi pagi, mandi sore, atau di luar waktu itu, ya. Misalkan siang hari kita baru safar, pulang safar, kotor, kita mandi. Nah, ini adalah kebiasaan. Bukan ibadah, tetapi adah. Adah, kebiasaan. Wa yaqau 'anil hadatsil akbar, atau seseorang mandi, ya, ketika dia terkena hadas besar, alias atau makna lainnya adalah mandi apa? Mandi junub atau mandi janabah, ya. Maka mandi yang kayak gini, mandinya termasuk ibadah atau kebiasaan? Ibadah. Mandi janabah, karena kita terkena hadas besar, kemudian kita mandi janabah, ya. Demikian juga wa an guslil mayyit, mandi atau memandikan mayit, ya, termasuknya apa? Ibadah. Memandikan jenazah, ibadah, ya. Walil jum'ati wa nahwiha. Mandi Jumat ibadah. Ya, ketika di hari Jumat kita akan menuju masjid ingin melaksanakan sholat Jumat, maka kita mandi Jumat. Ini termasuk ibadah. Ya. Fala budda an yanwiya fihi raf'al hadats au dzalikal ghuslal mustahab. Ya. Wa kadzalika yukhrijul insan ad-darahima masalan lizzakah. Maka harus dia meniatkan di dalamnya, ya, ketika seseorang ingin mandi janabah, maka niatkan sebelum kita mandi janabah, niatkan kita akan mandi janabah, ya, niatkan, ya, ataupun mandi sunnah, ya. Wa kadzalika yukhrijul insan ad-darahim. Demikian juga, ya, ketika manusia ingin mengeluarkan hartanya, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan dolarnya, mengeluarkan dirham dan dinarnya, ya, seperti zakat, ya, aulil kafarah atau untuk kafaroh, membayar kafarot. Aulin nazri, atau mengeluarkan harta kita untuk menunaikan nazar kita. Aulis sodakah, atau untuk sodakah al-mustahabbah yang disunnahkan. Au hadiah, atau ingin mengeluarkan harta kita dalam rangka memberikan hadiah. Fal ibratu fi dzalika kullihi 'ala niyyah, maka yang teranggap semuanya itu dari niatnya. Yang bisa membedakan itu adalah niatnya. Ya, memberikan infak sedekah untuk fakir miskin, untuk membangun masjid, ya, untuk membantu para janda-janda dan anak yatim, untuk memberikan hadiah kepada saudara kita, ya, untuk membayar zakat, kewajiban yang harus ditunaikan, maka semuanya itu tergantung niatnya. Yang bisa membedakannya itu adalah niatnya, betul tidak? Niatnya, ya. Yang membedakan kebiasaan dengan ibadah. Tadi contohnya mandi, ya, mandi janabah dengan mandi tabarrudan au nadhofatan, maka adalah niatnya. Yang membedakan dia mengeluarkan hartanya untuk zakat dan lain sebagainya, karena niatnya. Dia melakukan sholat ini, melakukan sholat itu. Yang membedakan adalah niatnya. Sehingga niat bisa membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dan juga niat bisa membedakan ibadah dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan. Maka semuanya itu harus dibedakan dengan niat. Ya, dengan niatnya. Sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah. Ya, sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah karena niatnya. Seseorang makan dan minum, melakukan yang mubah, istirahat, sesuatu yang mubah, tetapi bisa bernilai ibadah ketika dia meniatkan makan dan minumnya supaya saya kuat dalam jihad fisabilillah, supaya saya kuat, ya, melakukan ibadah ini dan itu. Akhirnya sesuatu yang mubah tadi bisa bernilai ibadah karena niatnya. Ya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. ومن هذا حيل المعاملة إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوصل إلى معاملة ربوية. Di antara contoh yang lain adalah tipu daya di dalam muamalah, di dalam interaksi sosial sesama manusia. Ya. Jika seseorang bermuamalah dengan suatu muamalah yang zahirnya, yang nampaknya sihah, benar. Akan tetapi dia niatkan, ya, dengannya perantara-perantara menuju muamalah ribawiyah. Ya. Au yaqsidu biha isqat wajib, atau dia melakukannya dengan niatkan untuk menggugurkan kewajibannya, ya. Au tawassulan ila muharram, atau menginginkan kepada suatu tujuan yang diharamkan. Fa innal ibrata biniyatihi wa qasdihi la bi dhahiri lafdhi, maka yang teranggap adalah niatnya dan tujuannya, bukan dari zahir lafadznya. Dia ingin melakukan suatu amalan yang zahirnya nampak benar, bukan suatu kebatilan, tetapi di dalam hatinya dia menginginkan kebatilan. Ya, dia menginginkan supaya bisa menghantarkan kepada muamalah ribawiyah. Amalan ribawiyah biasanya umulan keuntungannya berlipat ganda. Ya. Sehingga dia cari tipu daya bagaimana supaya manusia tidak menolak pertama kali dia tawarkan. Ya. Kalau ditawarkan dengan riba, orang yang mungkin masih sedikit punya ilmu, dia akan menolak. Ya. Tetapi dia membuat tipu daya. Seakan-akan muamalah ini adalah muamalah ya yang benar sesuai syariat. Tetapi pada hakikatnya muamalah tersebut mengandung riba. Ya, dia membuat tipu daya, menipu manusia, seakan-akan itu adalah suatu muamalah yang benar menurut syariat. Padahal tidak demikian. Maka yang teranggap adalah niatnya. Ya, teranggap adalah niatnya. Bukan dari lafaz zohirnya atau zohir lafaznya. Oh, ini adalah muamalah yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, padahal dia tahu dalam hatinya. Ya, dia ingin arahkan kepada muamalah ribawiyah. Ya. Maka hal yang semacam ini adalah tipu daya. Ya, tipu daya yang diharamkan. Fa innamal a'mal, maka sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Ya, wadzalika bi an yadhumma ila ahadil wadi'ain ma laysa bi maqsud aw yadhumma ila al-aqdi aqdan ghairu maqsud, ya, qala Syekhul Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, demikian juga ketika dimasukkan, ya, salah satu dari dua barang dagangannya, ya, dalam keadaan bukan termasuk yang dia maksud berjual beli, tetapi dengan tipu daya juga, ya, menipu manusia, atau dimasukkan akad dengan suatu akad bukan dengan akad yang dimaksud oleh saudara atau oleh orang tersebut kepada saudaranya. Akadnya seakan-akan adalah benar sehingga temannya ingin bekerja sama dengannya, ya, ingin mengikutinya. Ternyata orang tadi memiliki tipu daya, tipu muslihat. Padahal yang dimaksud akadnya bukan itu. Ya, maka ini pun termasuk tipu daya. Maka amalan tergantung apanya? Niatnya. Tergantung niatnya. Dia telah melakukan dosa. Karena dia menginginkan dengan niatnya suatu amalan yang batil. Suatu amalan ribawiyah. Yang mengandung riba, ya, suatu amalan yang bisa memudaratkan saudaranya. Dalam keadaan saudaranya nggak paham, disangkanya akadnya adalah benar, disangka muamalahnya adalah benar, ya. Akan tetapi orang yang menipu tadi dengan tipu daya, dia mendapat dosa karena niat yang jelek pada hatinya, ya. Waliyadzubillah. Wa kadzalika syaratallahu fir raj'ati wa fil wasiyah. Demikian juga, ya, yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala pada raj'ah, pada rujuk, ya, wa fil wasiyah, dan juga di dalam memberi wasiat. An la yaqsidal abdu fihi mal mudharah, agar seorang hamba tidak meniatkan di dalam hatinya melakukan suatu kemudaratan. Seorang suami merujuk istrinya ketika tadinya, ya, menceraikannya, kemudian dia rujuk, ya, belum talak bain, masih dia bisa rujuk kepada istrinya. Tetapi dia niatkan di dalam hatinya ingin memberikan kemudaratan kepada istrinya, ditahan istrinya, ya. Ditahan istrinya, tidak ditalak, tetapi dia terus melakukan kezaliman kepada istrinya, menyakiti istrinya, ya, sampai si istri merasa tersiksa dengan perilakunya. Tapi nggak mau dia apa? Dicerai, ditahan, dengan harapan si istri minta khulu, gugat cerai. Nah, sekarang kalau seorang istri gugat cerai kepada suaminya, kira-kira apa kewajiban sang istri kepada suaminya? Pak Hafid? Hah? Seorang wanita, seorang istri, khulu, gugat cerai kepada suaminya, maka kewajiban istri adalah apa? Kepada suaminya. Hah? Dokter Asep? Mengembalikan maharnya. Ya? Mengembalikan mahar suaminya. Nah, ini yang diharapkan oleh suaminya. Sehingga dia melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, memberikan kemudaratan terus kepada istrinya, tidak mau menceraikannya. Tetapi harapannya adalah supaya istrinya minta khulu. Ya, karena apa? Maharnya besar, 1 miliar misalnya. Misal, atau sebuah mobil mewah, atau rumah mewah. Maka kewajiban sang istri adalah mengembalikan maharnya. Nah, ini yang diharapkan, tujuannya seperti itu, ini contohnya. Ya. Maka hal semacam ini tidak diperbolehkan. Maka yang teranggap adalah apanya? Niatnya. Niatnya jelek kepada istrinya. Menahan istrinya enggak mau dicerai, ternyata memiliki niatan jelek. Memberikan kemudaratan kepada sang istri. Atau wasiat. Ya, yang berikutnya adalah wasiat. Ya. Seorang atau orang tua ingin memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Ya. Ternyata menginginkan si A lebih besar daripada si B. Ya. Sehingga melakukan suatu amalan yang akhirnya bisa memudaratkan salah satu dari ahli warisnya. Ya. Maka ini pun sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang karena ya, dia memiliki niatan yang busuk. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassal biha ila maqasidiha. Dan masuk di dalam perkara itu seluruh perantara-perantara yang bisa menghantarkan dengannya kepada tujuannya. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Maka perantara-perantara yang dilakukan oleh manusia padanya ada hukum-hukum tujuan. Ya. Solihatan au fasidatan, solih atau fasidnya, baik atau buruknya, baik atau jeleknya, ya. Maka semuanya tergantung kepada niatnya. Kepada niatnya. Ya. Wallahu ya'lamul muslih minal mufsid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang melakukan islah, melakukan kebaikan, ya, dari orang-orang yang melakukan kefasidan, kerusakan, kejelekan dan kebusukan. Ya. Akhan firina azakumullah. Ini adalah pembahasan niat yang pertama, yaitu niatul amal. Diulang, niatul amal maksudnya apa? Ah, antum. Dari pembahasan yang barusan, sekian banyaknya, niatul amal maksudnya apa? Agar seseorang, ah, meniatkan setiap amalan-amalannya. Di dalam apa? Di dalam dengan lisannya apa? Di dalam kalbunya. Ya, di dalam kalbunya. Bukan dengan dilisankan. Ingat, bukan dengan dilisankan. Ya, saya ingin mengerjakan sholat ini, saya ingin mengerjakan sholat itu. Nah, itu adalah kebid'ahan. Tidak pernah diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi yang dimaksud niat di sini adalah di dalam kalbunya. Kehendak di dalam kalbunya ingin melakukan suatu amalan. Yang berikutnya, ya, sisa sedikit waktu. Wa amma niyatul ma'muli lahu. Adapun niat beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pembahasan niat yang kedua. Bahwasanya seorang hamba melakukan suatu amalan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia. Yusibuha yang akan dia raih, atau bukan karena wanita yang kihuha yang akan dia nikahi, atau bukan karena jabatan, atau bukan karena harta benda, ataupun bukan karena pujian manusia. Ya, ini adalah makna niat berikutnya. yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Fahwal ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til abdu wa ma yadhar wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al, yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pada apa yang akan didatangkan oleh hamba tadi dari amalan-amalannya, dari ucapannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan apa yang dia tinggalkan dari keharaman-keharaman karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sesuatu yang harus ada pada seorang hamba, yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al, pada setiap ucapan dan perbuatannya, ucapannya karena Allah, di dalam berdakwahnya berupaya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam amalannya berupaya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman juga di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, ala lillahi dun ala lillahi dinul khalis, ya. Untuk Allah lah agama yang murni. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khafidin azani Allah wa iyyakum. Ya, perkara ikhlas adalah perkara yang sungguh berat. Ya. Yang dihadapi seorang hamba. Sampai-sampai ulama ada yang berkata, tidak ada perkara yang berat kecuali memperbaiki niatku. Ya, tidak ada perkara yang berat kecuali perkara niat, memperbaiki niat. Ya. Dan juga ada ulama ketika memberikan muhadharah, ketika memberikan faedah, ketika berdakwah, tiba-tiba dia terdiam sejenak. Diam. Tidak melanjutkan. Setelah terdiam sejenak, kemudian beliau pun melanjutkan kembali. Terdiam kembali, melanjutkan kembali. Kemudian setelah itu ditanya oleh muridnya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kemudian dijawab oleh ulama tadi, bahwasanya aku sedang memperbaiki niatku. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keikhlasan kita, keimanan kita, agar senantiasa diberi ya kekokohan, keikhlasan di dalam amalan-amalan kita, ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas Islam, di atas iman, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaf minkum, atas segala kekurangan yang ada, insyaallah pada kesempatan berikutnya kalau ada waktu ya akan dilanjutkan billahi taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.